Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali rasanya pada kesempatan pagi hari ini saya Putri Abasanen dan juga Mbak Astri Ivo dapat kembali hadir menjumpai Anda semua. Seperti biasa dalam live interaktif pengobatan nabawi, ruqyah zikir dan tausiah bersama Ustadz Haji Cilik Kuntur Bumi dan tim pemburu surga. Dan tak lupa kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Baiklah pemirsa, seperti biasa pula kami selalu mengundang partisipasi para pemirsa yang ada di rumah di line telepon 5743476 atau 0215743478 untuk dapat berkonsultasi langsung mengenai masalah kesehatan dengan paslonnya. Jangan lupa berzikir untuk ketentraman, alhamdulillah. Namun sebelum kita akan membahas lebih jauh mengenai tema hari ini, yakni seputar penyakit kanker ganas yang bisa disembuhkan dengan tobat dan juga ruqyah, kita akan saksikan terlebih dahulu bagaimana penanganan atau cara pengobatan yang dilakukan di Padepokan Silaturahmi dan juga PT Sahabat Karimah Wisata seperti berikut ini, silahkan. Allah memerintahkan manusia untuk zikir, untuk mengingat Allah agar hatinya menjadi tenang. Tapi sayangnya masih banyak manusia yang lisannya menyebut nama Allah tapi hatinya belum tenang. Alhamdulillah Ustadz Cilik Guntur Bumi mengajak manusia, mengajak kita untuk berzikir dengan lisan dan berzikir dengan hati. Mengingat kebesaran Allah, menyebut namanya bukan hanya dengan lisan tapi dengan hati. Zikir itu memberikan ketenangan dan kedamaian. Ala inna bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Dan hati adalah raja dalam kehidupan manusia. Kalau luas hati, luas hidup ini. Kalau sempit hati, sempit hidup ini. Sementara Quran memberikan terapi dengan berzikir, hati itu menjadi tenang. Saya berharap jamaah zikir dan taklim yang diprakarsai Ananda Al-Ustaz Cilik Guntur Bumi kiranya bisa membawa maslahat yang besar bagi masyarakat, bangsa, dan negara kita. Apa yang ditayangkan dalam acara yang baru saja kita ikuti tadi itu sudah sesuai dengan syariat Islam dan itu adalah bahagian dari tata cara pengobatan yang dilakukan oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam ruqyah zikir dan tausiah dan kami selalu mengundang partisipasi Anda di 5743476 atau 0215743478 dan rasanya kalau sana berzikir yang Bastri tenang, tentram dan apalagi setelah lebaran. Pastinya itu sesungguhnya Allah. Insyaallah. Zikir mengingat Allah hati menjadi tenang. Amin insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa TV Ari Rahimakumullah, senang sekali saya juga bisa menjumpai Anda kembali dengan pengobatan nabawi bersama Padepokan Silaturahmi dan tim pemburu surga. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya masih ingin mengucapkan selamat Hari Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon dimaafkan seluruh kesalahan lahir maupun batin. Alhamdulillah kita di sini bisa bersama-sama berzikir, mendengarkan tausiah dan juga ruqyah. Dan sudah ada bersama kita Ustadz Nana, Ustadz Adi, Ustadz Aswan Faisal, Ustadz Fis dan Ustadz Ipung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Gak capek abis pulang kampung dong? Oh iya. Ya alhamdulillah kumpul bersama. Kayak semakin segar. Mungkin kebanyakan makan ketupat juga pengaruh gak ya? Iya karena silaturahim itu. Oh amin insya Allah. Menambah semangat dan memberikan cahaya. Dan juga silaturahim dengan ibu-ibu majelis taklim yang Mbak Astri. Setia berzikir bersama kita. Amin insya Allah. Sehat ibu ya. Dari pengajian Al-Marzukiyah. Ya. Seperti biasa. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Sehat bu. Semangat ya bu, kan udah gak sahur lagi nih. Selalu semangat ya bu ya. Subhanallah. Ada penyakit, sehat semua ya bu ya. Amin, insya Allah. Nah, baik, langsung kita tanya-tanya nih. Nah, kan kalau penyakit itu penyakit biasa, tapi juga penyakit yang luar biasa. Seperti penyakit-penyakit yang ganas ya, kanker gitu. Nah, mau tanya sama Ustaz Aswan Faisal nih. gimana jelaskan kepada kita atau hadis yang menjelaskan kenapa rukyah bisa menyembuhkan penyakit-penyakit ganas seperti kanker, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala adhi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la ruqyata illa min ainin aw humatin aw damin la yarqa. Artinya tidak ada ruqyah kecuali untuk penyakit yang diakibatkan orang merapal sesuatu sehingga orang terhipnotis. Sehingga seseorang terhipnotis atau demam atau darah yang tidak mengalir. Termasuk di dalamnya adalah seperti sengatan binatang berbisa. Di dalam beberapa hadis yang lain juga bahwa ruqyah itu paling ampuh untuk tiga hal ini. Namun tidak menutup kemungkinan ruqyah itu dilakukan untuk segala penyakit. Karena ruqyah ini identik dengan sirkulasi darah yang ada di dalam tubuh kita dengan kecepatan tinggi. Menurut penelitian bahwa darah yang ada pada tubuh kita itu berkisar antara 60-70% volumenya di dalam tubuh kita. Ketika darah ini dalam keadaan stabil, kemudian di dalamnya ada unsur-unsur positif atau keseimbangan di dalam darah, maka insya Allah orang ini lebih stabil kehidupannya. Kesehatannya pun secara fisik lebih stabil. Untuk itu ketika seseorang dibacakan Al-Quranul Karim, maka dia ibarat air yang dibacakan sesuatu, kemudian air itu mempunyai unsur positif di dalamnya dengan molekul-molekul positif. Dan saat itulah seseorang yang ketika diruqyah, darah yang tadi mengalir tidak stabil, maka darah tersebut akan kembali stabil. Tidak salah kalau sekiranya di tengah kegelapan malam, Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah, ketika jam 2 malam kita baru terbangun dari tidur enggak sengaja ya, mungkin mau pipis ya, atau mungkin pengen berbuat yang lain, kita tidak sengaja mendengar Al-Quran dibacakan, langsung terdiam. Di dalam ayat itu disebutkan dengan suara dan lantunan yang indah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di tengah kegelapan malam yang tadinya ketika sebelum tidur gundah gulana penuh dengan permasalahan, wabil khusus di tempat dia bekerja, di tengah malam terbangun tanpa sengaja mendengar bacaan Al-Quran, maka mulai hati ini tenang, bahkan boleh meneteskan air mata. Jadi kita juga mengajak darah yang mengalir dalam tubuh kita ikut berzikir. Itulah kenapa kalau kanker itu kan penyakit yang identik dengan darah. Apalagi kalau kankernya sudah stadium tertentu yang tinggi, itu sel-sel kankernya mengeluarkan racun ke dalam darah. Untuk itu ruqyah sangat ampuh sekali, seperti yang tadi kita bicarakan. Ya, karena segala sesuatu identik dengan darah. Mungkin balik lagi juga ke niat seseorang ya Mbak Sri, bagaimana cara dia untuk menyembuhkan suatu penyakit. Kalau sana niatnya juga nggak ada, mungkin agak susah juga untuk menyembuhkannya. Atau tidak percaya bahwa Allah akan menyembuhkan penyakitnya, jadi dia nggak yakin, maka Allah tidak akan memberi. Betul. Nah, di padepokan silaturahmi Ustaz Nana, penyakit-penyakit apa saja yang bisa disembuhkan oleh ruqyah? Ya, yang sudah diusahakan ya, alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan di padepokan silaturahmi itu. Untuk orang yang punya penyakit kanker yang pernah ditayangkan di televisi ya, dan ada orang yang terkena apa namanya payudaranya itu kan, kanker payudara yang banyak lah gitu kan. Kita kasih contoh ya, kita sedari yang di padepokan silaturahmi, alhamdulillah kita dipercaya oleh banyak masyarakat. Kita sudah banyak bantu penyembuhan baik itu tumor payudara ya, seperti yang sudah mungkin bisa dicontohkan di gambar ini, yang ulang kali juga Ustaz Cili sudah apa ngasih contoh. Ini pengobatan-pengobatan yang terapkan oleh Padepokan Silaturahmi, yang diantaranya dengan ruqyah, dengan bekam ya. Ini contoh-contoh pengobatan yang sudah kita bantu penyembuhannya, yang rata-rata di kalangan medis ini sudah banyak yang angkat tangan, termasuk dari tumor payudara sendiri, tumor kaki, tumor kepala, sampai sekelas HIV pun kita bantu untuk penyembuhannya. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita terapkan dengan pengobatan sesuai dengan syariat Islam ini, alhamdulillah yang penyakit HIV pun kita bisa bantu penyembuhan totalnya. Ya, semua kita terapkan, tetap kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala, bukan padepokan ataupun ustaz-ustaz yang ada di padepokan yang sakti. Tetap semua yang menentukan hanya Allah. Kita di padepokan hanya sebagai sarana untuk membantu mendoakan penyembuhan. Ya, alhamdulillah sudah banyak membuktikan pasien-pasien kita yang notabene penyakit-penyakit yang stadium sudah dibilang ganas, sudah stadium 4 sampai 5, kita bisa bantu penyembuhannya. Ya minimal yang datang ke Padepokan Silaturahmi, pulang dari Padepokan Silaturahmi ini hati merasa tenang. Ya. Dan ada dua metode di Padepokan Silaturahmi ini, ada penyembuhan pribadi dan massal. Yang pribadi ini setiap hari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Tapi kayaknya di penelpon kita sapa dulu. Assalamualaikum. Dengan ibu siapa, di mana ibu? Ibu Surti Kanti di Gresik. Di Gresik ibu, passwordnya ibu? Berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Baik, langsung ke Ustadz ibu. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam Ustadz. Iya, apa yang bisa kami bantu ibu? Ini Ustadz, saya di ponis dokter punya sakit lupus. Sakit lupus ya? Ya, sudah 3 bulan ini saya selesai opname di rumah sakit Karangjangan gitu. Sudah untuk saat ini, detik ini ibu yang setelah diderita penyakit divonis oleh dokter penyakit lupus, ibu yang dikeluhkan badannya terasa bagaimana? Yang sekarang ini di pinggul sebelah kanan itu sakit. Rasanya gimana ibu? Semacam panas, cekot-cekot atau semacam kayak tusuk-tusuk jarum? Seperti ngilu sakit gitu. Ngilu bu ya? Kaki kanan itu diluruskan ke atas gitu sakit. Sudah disiapkan air putih 1 gelas ibu? Sudah Ustaz. Yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Iya. Bersama-sama kita baca Al-Fatihah ya, dibantu oleh ustaz-ustaz yang di sini, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala ya. Mari bersama-sama ibu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang repotnya kan nomor paspor sama aja tuh, jemaah haji biasa sama non kuota sama paspornya kan. Iya. Paspor internasional. Nah kalau waktu 2008 saya tugas ke sana untuk pengawasan, kita bisa membedakan yang namanya paspor, nomor paspor reguler atau paspor internasional haji dengan paspor haji beda. Saya bisa bedakan, kita lihat di gelangnya itu kan ada nomor paspor. Kalau di situ kelihatan nomor paspor segini, paspor haji nomornya seperti ini, haji non kuota seperti ini, jadi kita bisa bedakan itu. Baik. Jadi dia punya gelang juga, punya baju seragam juga. Pokoknya udah nyetel lah ya. Yeah. Mau berangkat haji, tapi ya itulah mungkin. Tapi giliran mau pulang repot, nggak punya tiket. Iya. Itu hati-hati yang seperti itu kan. Baik. Nah maka dari itu Pak, ini sebagai kesimpulan dan pesan terakhir untuk para calon jemaah haji tahun ini. Kira-kira apa yang paling penting yang harus diperhatikan oleh para calon jemaah haji? Baik untuk para calon jemaah haji yang sudah terdaftar, yang sudah siap untuk berangkat tahun ini, tentunya harus mempersiapkan dirinya betul-betul, jaga kesehatan ya, betul-betul harus prima, karena haji itu ibadah fisik banyak ya, harus betul-betul sehat. Kemudian juga tingkatkan pemahaman ibadah hajinya, manasiknya, supaya dia betul-betul dilatih ya, harus belajar banyak juga doa ya untuk di sana, kuatkan hati, tetapkan hatinya dengan ikhlas. Kemudian juga bagi para calon jemaah haji yang memang sudah dia menunggu porsi atau menunggu berangkat, baik masih lama maupun sudah dekat, harus sabar. Sebaiknya lebih baik sabar daripada ingin berangkat tapi akhirnya mendapatkan yang tidak enak. Betul. Jangan tergiur sekali lagi dengan ajakan dan rayuan daripada oknum-oknum tertentu yang bisa memberangkatkan tahun ini dengan biaya segini, bahkan ada yang lebih murah ya, yang tentunya orang akan tertarik itu. Tapi perlu diketahui pengalaman tahun kemarin aja bahwa mereka berangkat lebih murah, tapi setelah dihitung-hitung sampai di sana mereka bisa dua kali lipat. Iya. Karena sudah sampai mau berangkat suruh bayar lagi, sampai di sana bayar ini lagi, bayar ini lagi, karena mereka tidak punya pemondokan, dia tidak tahu di mana dia punya tenda di Arafah dan Mina, di Madinah juga seperti itu. Iya, iya. Nah, berarti kan dia harus keluarin lagi untuk bisa dapat makan, dapat pondokan. Baik. Jadi seperti itu. Baik. Hati-hati kepada calon jemaah. Bapak, terima kasih ya atas segala ilmu dan wawasan yang mencerahkan para pemirsa Indosiar. Mudah-mudahan pemirsa, tak terasa sudah 1 jam kita membahas masalah tentang penyelenggaraan ibadah haji khusus bersama Dr. Andes Haji Ahmad Basani, MPD. Semoga bermanfaat. Kami mohon undur, terima kasih atas segala perhatiannya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.